Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa bermajlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan kabul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk orang-orang atau hamba-hambanya dari yang dipertemukan dengannya dalam keadaan dia ridha. Allahumma amin. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Mawahib Ar-Rabbaniyah minal ayatil Qur'aniyah. Yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah qawluhu ta'ala. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Di hari dipanaskan terhadap apa yang mereka timbun dari emas dan perak, di neraka jahannam atau di dalam neraka jahannam, kemudian distrika jidat-jidat mereka rusuk mereka dan punggung mereka. Dikatakan kepada mereka, inilah akibat apa yang kalian timbun dulunya di dunia untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah dari hasil penimbunan tersebut. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, yauma yuhma 'alaiha wa lam yakul yauma, tuhma fi nari jahannam. Liyadulla dhalika ala annaha ma'a hararati nari jahannam tusta'malu laha alatu al-mahmiyah kal-manafikh wa nahwiha fayudha'afu harruha wa yastaddu adzabuha. Di dalam ayat dikatakan yauma yuhma 'alaiha, tidak dikatakan yauma tuhma fi nari jahannam. Ini menunjukkan ala annaha ma'a hararati nar, bersamaan keadaan di neraka didapatkan hararah nar jahannam, panasnya yang demikian dahsyat dari api neraka jahannam. Namun masih dipergunakan di sana pula alat-alat yang dipanaskan dengan sedemikian panasnya, seperti setrika dan yang sejenisnya, untuk mengazab tentunya orang-orang yang masuk di dalam neraka jahannam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari azabnya, menjauhkan kita semua dari azabnya, menyelamatkan kita semua dari azabnya, kita, keluarga kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai. Demikian kaum mukminin dan kaum mukminat. Allahumma taqabbal. Seperti setrika dan yang lainnya untuk mengazab, fayudha'af harruha, sehingga panas yang ada di dalam neraka itu demikian sudah panas, ditambah dengan alat-alat yang dipanaskan, tujuannya yudha'af harruha agar bertambah berkali lipat panasnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yustaddu 'adzabuha. Wa yastaddu 'adzabuha, dan semakin menjadi sangat azabnya. Yang kalau seandainya satu percikan api neraka dilemparkan ke alam ini, dunia ini, maka tidak akan ada yang selamat. Seluruh alam semesta dengan api neraka yang sedikit bisa membinasakan. Lantas bagaimana di sana, di dalam neraka tersebut, ditambah alat-alat untuk mengazabnya yang juga Allah subhanahu wa ta'ala panaskan. Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Sehingga siapa yang masuk ke dalam neraka, dia tidak tentunya akan selamat, atau dia tidak akan selamat tentunya. dia tidak akan bisa berlari dari azab api neraka beserta apa yang mengazabnya. Karena itu, tentunya kita sebagai hamba-hamba Allah meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari azab api neraka. Dan kita meminta taufik dari Allah untuk melakukan amalan-amalan yang dijauhkan dari azab api neraka. Di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari doa Rasulullah, beliau meminta Allahumma, ya Allah, berikan taufik untuk aku beramal yang menyebabkan aku masuk ke dalam surgamu dan apa-apa saja yang mendekatkan aku kepada surgamu. Dan berikan pula taufik agar aku menjauhi amalan yang dengannya aku masuk ke dalam nerakamu dan apa-apa saja yang menyebabkan aku masuk ke dalam nerakamu. Karena itu, selama kita masih ada di dunia ini, masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta pemaafan kepada Allah. Karena sedemikian banyak apa yang kita lakukan, bisa jadi amalan-amalan tersebut mengantarkan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemaafan dari Allah sangat kita harapkan. Dan kita terus berharap agar Allah memberikan bimbingan kepada kita dengan apa yang lebih baik dengan kehidupan ini, dari nikmat hidup ini, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan hidup kita tidak tergambarkan ke depannya. Hanya Dia Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana perjalanan hamba-hambanya. Sehingga kita selalu berharap diberikan kebaikan, keistiqomahan, dan diberikan taufik ataupun anugerah husnul khatimah, akhir yang baik. Dalam keadaan status kita, kita sendiri menyadari kita semua adalah orang-orang yang tidak selamat dari perbuatan maksiat. Kita semua orang-orang yang tidak suci dengan perbuatan dosa. Kita juga dari hamba-hamba Allah kalaupun zahirnya tampak soleh, tetapi batinnya tidak selamat dari keinginan-keinginan yang jelek, dari harapan-harapan yang jelek, betikan-betikan yang ada di dalam kalbu kita. Kita meminta maaf kepada Allah agar Dia subhanahu wa ta'ala mengampunkan. Demikian kita tidak mendapatkan pengkhususan, pengistimewaan dari Allah sehingga kita merasa aman, merasa selamat-selamat saja. Karena yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dengan rahmahnya kita sangat berharap dengan bimbingannya dalam keadaan status kita adalah hambanya yang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kejelekan di hadapannya subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya sebagai bentuk nasihat bagi kita semuanya, di mana dengan jelas di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menjelaskan bagaimana nanti azabnya di neraka. Yang azab di sana tidaklah sedikit dan tidaklah ringan, tetapi demikian dahsyat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari azabnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa dhakara al-mufassirun rahimahumullah munasaba li takhsisi kay jibahihim wa junubihim wa dhuhurihim wa dhalika li annahu idza ja'ahum al-fakir sa'il sa'ara ahaduhum biwajhihi فإذا أعاد عليه والله جنبه فإذا ألح عليه والله ظهره فاختصت هذه الثلاث لذلك جزاء وفاقا. Para ahli tafsir mengungkapkan atau mengemukakan, para ahli tafsir mengemukakan kecocokan dan kesesuaian dikhususkannya alat setrika yang akan menyetrika wajah-wajah mereka ataupun jidat-jidat mereka. Demikian rusuk-rusuk mereka, demikian punggung-punggung mereka. Yang demikian itu dikarenakan apabila datang fakir kepada mereka. Asail yang meminta-minta. Sa'ara ahaduhum biwajhihi. Dia melengoskan wajahnya. Kemudian apabila orang ini kembali meminta, dia memiringkan ataupun memalingkan rusuknya. Dan apabila orang ini penuh berharap, kepadanya alaha alaihi, seraya mengiba, meminta, dia pun memberikan punggungnya, dia berpaling atau dia membelakangi dengan punggungnya. Wallahu dhahruhu. Maka dikhususkan tiga sisi ini dari anggota tubuh sebagai bentuk balasan terhadap apa yang dilakukannya, sebagai balasan wifaqan, balasan yang sesuai. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang dikerjakan oleh seseorang. Kalau amalnya baik, Allah akan mengganti dan membalas dengan kebaikan. Kalau amalnya jelek, tentunya nantinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kejelekan pula. Demikian seorang dengan para peminta-minta, para fakir yang dia punya kelebihan harta. Lantas memalingkan wajahnya, punggungnya, ataupun rusuknya sampai kepada punggungnya dalam rangka menghindari dan menolak untuk memberikan apa yang Allah berikan padanya dari kelebihan harta kepada siapa yang meminta. Dalam keadaan dia mampu, maka dia pun akan dibalas dengan balasan yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bagi setiap hamba-hamba Allah, dengan apa yang dia miliki dari lebihnya harta, yang bahkan sepantasnya dia keluarkan harta tersebut atau bahkan itu adalah hak seseorang yang bukan lagi miliknya, karena zakat yang dikeluarkan itu bukan milik lagi seorang milik lagi seorang pemilik harta. Atau pada harta yang di situ ada zakatnya, maka harta zakat itu bukan miliknya, tetapi itu milik bagi siapa yang berhak mendapatkan harta zakat tersebut. Ketika dia menahan diri, maka akan tidak tersalurkan hak orang yang seharusnya mendapatkan harta tersebut. Terlebih lagi sampai dia meminta-minta. Demikian wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dhahara li ma'na awla min hadha, dan tampak bagiku makna yang lebih baik dari keterangan di atas. Wa huwa anna kayya hadhihi al-mawadi' ats-tsalatsa hiya ashaddu 'ala al-insan min ghayriha wa hiya mutadammina li jihatihi al-arba'ah. Li jihatihi al-arba'. Al-amam wal-khalfi wal-yamin wal-shimal. Yaitu bahwasanya distrikannya tiga tempat yang disebutkan di sini dikarenakan ini adalah tempat yang paling sangat menyiksa terhadap manusia dari selain tempat-tempat atau pada manusia daripada tempat-tempat yang lainnya. Kita ulangi. Allahumma sayyiban nafi'a mutirna bifadlillah wa birahmatih. Jadi distrikannya tiga tempat tersebut dikarenakan ini merupakan tempat yang paling sangat menyiksa kepada manusia dari selainnya, dari tempat-tempat yang lain. Dan tiga tempat ini tercakup sisi yang empat pada badan manusia, yaitu di depan, di belakang, di arah kanan dan kirinya. Wa hadhil wujuh allati yakhruju minha al-insan falamma mana'u al-wajiba 'alayhim man'an tamman min jami'i jihatihim. Juwizu binaqidi maqsudihim fa inna maqsudahum min al-man'i tamattu' bitilkal amwal wa husulin na'im wa husulun na'im biha wa khawfu wa hararati faqdiha law badaluha fasara al-man'u huwa 'ainul adhab. Kata beliau rahimahullah, dan dari tiga sisi ini, inilah yang manusia memakainya untuk keluar lari dari orang yang meminta kepadanya, Maka tak kala mereka menahan yang diwajibkan kepada mereka dengan penahanan yang sempurna dari segala sisinya, dari segala sudutnya, maka diperbolehkan karenanya di sini untuk membatalkan maksud-maksud mereka. Di mana maksud-maksud mereka? Yaitu untuk menahan atau di mana maksud mereka dari menahan harta mereka untuk bernikmat-nikmat dengan harta tersebut. Dan diperolehnya kenikmatan dengan harta tersebut. Dan khawatirnya hilangnya harta tersebut dan hilangnya kehangatan harta tersebut. Lau badaluha, seandainya mereka mengeluarkan harta tersebut. Fasar al-man'u, maka dengan mereka menahan diri ini, huwa ainul azab, inilah yang menjadi penyebab inti di azabnya mereka. Falau annahum akhrajuha waqtal imkan, kalau seandainya mereka mengeluarkan harta tersebut pada waktu yang lapang dulunya di dunia, la salimu min kayyiha, maka mereka pun pastinya akan selamat dari azab distrikannya, jidat atau wajah mereka, punggung-punggung mereka dan rusuk-rusuk mereka. Wafazu bi ajriha, dan mereka pun akan sukses, mereka akan bahagia dengan mendapatkan pahala dari pengeluaran mereka terhadap harta tersebut. Wayadullu ala hadzal ma'na qawlihi ta'ala, wa yadullu ala hadzal ma'na qawluhu ta'ala, karenanya menunjukkan dengan makna ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza ma kanadtum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun, demikianlah apa yang kalian kumpulkan, apa yang kalian tumpuk, harta-harta itu untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sesuai dengan pengumpulan kalian atau apa yang kalian kumpulkan. Apa yang disebutkan oleh beliau di sini tentunya membimbing kita bahwa pada harta kita ada hak yang bukan hak kita. Ada hak orang lain dari hamba-hamba Allah. Yang kalaupun itu adalah harta kitab, pada awalnya tetapi dengan ketetapan dan syarat Allah, di situ ada hak hamba Allah yang lainnya yang mesti dikeluarkan dan bahkan wajib untuk kita keluarkan. Terlebih lagi apabila mereka hamba-hamba Allah sampai datang meminta, kemudian kita tetap menahan diri, tidak mau memberikan yang menjadi hak mereka, maka kita pun akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan kita kepada mereka, hamba-hamba Allah. Dari fakir fukara, dari mereka as-sa'il, yang sangat pantas untuk mendapatkan harta tersebut. Juga dari gerakan tubuh kita ketika menghindar dari mereka yang meminta-minta adalah melengoskan wajah, kemudian memiringkan lambungnya ataupun rusuknya, kemudian membelakangi dengan punggungnya. Yang seharusnya kalau memang kita tidak memiliki, kita katakan dengan sebaik-baiknya ataupun kita menolak dengan halus. Bukan malahan kita menyakitinya dengan gerakan badan kita. Yang wallahu a'lam bisawab, karena itu pula lah kata beliau, kita mendapatkan azab, siksaan dari Allah sesuai dengan gerakan anggota badan kita. Bahkan dengan gerakan anggota badan kita itu ternyata menjadi pusat tempat siksaan ataupun azab Allah Subhanahu wa taala, yang kalau disiksa tempat-tempat tersebut, diazab oleh Allah nantinya di hari kemudian, ini akan dapat dirasakan oleh seluruh tubuh. Karena tiga tempat ini mewakili seluruh anggota tubuh kita. Maka karenanya dengan keterangan ini sangat dihimbau kepada kita semua untuk meninggalkan dan tidak mengerjakannya. Tidak ada lain orang yang melakukan perbuatan tersebut karena mereka menginginkan untuk bernikmat-nikmat atau mendapatkan kenikmatan dari harta tersebut. Dan juga ada rasa bentuk kekhawatiran lenyapnya harta atau hilangnya kehangatan harta tersebut kalau mereka keluarkan, diberikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Karenanya sifat menahan ini, inilah yang menjadi inti azab terhadap seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebaliknya, apabila mereka dulunya di dunia tidak demikian, bahkan mereka dari orang yang dermawan, orang yang mengerti kewajiban, orang yang bersegera mengeluarkan apa yang dia miliki, maka tentunya dia akan selamat dari azab Allah nantinya. Dan dia akan beruntung dengan ajr Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya ayat Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan makna yang seperti ini. Hadza ma kanadtum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Demikianlah, karena kalian menimbun harta untuk diri kalian sendiri, rasakanlah dengan apa yang kalian timbun. Artinya, kalau dulu kalian tidak menimbunnya, kalian akan selamat. Tetapi karena kalian menimbunnya, kalian pun mendapatkan apa yang kalian amalkan dulunya di dunia. Sebagaimana telah dikatakan, dalam harta itu ada hak hamba-hamba Allah yang lain yang tidak pantas untuk kita tahan. Maka tentunya mengeluarkan harta tersebut kepada siapa yang berhak, itulah yang wajib bagi kita semua agar kita selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk sementara waktu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.